Bagaimana cara menguatkan hafalan? Yang pertama, jauhi maksiat. Bagaimana cara menguatkan hafalan? Pertama kali, jauhi maksiat. Imam Syafi'i yang cerdasnya luar biasa pernah terganggu hafalan. Imam Syafi'i ini dalam riwayat, kalau membaca kitab ini, baca kitab kayak gini, itu yang ini harus ditutup. Karena kalau dibuka, ini dua-duanya menghafal. Saking cerdasnya. Jadi kalau membaca kitab ini ditutup. Karena kalau kelihatan dikit, kehafal. Ganggu pikirannya. Itu saja Imam Syafi'i sempat terganggu. Datang ke gurunya Imam Waqi. Sakautu ila waqi'in su'afibdi wa arsadani ila tarkil ma'azi. Aku datang kepada guruku Imam Waqi. Dan mengajukan jeleknya hafalanku. Kemudian guru Imam Waqi berkata, tarkil ma'azi. Tinggalkanlah maksiat. Maksiat sama hafalan Quran itu gak bisa berarti. Pilih mana? Mendengarkan musik apa? Al-Quran. Iya, gak bisa dimaju Al-Quran. Kalau istri bisa dikelapan dan orang membaca Al-Quran tapi dia mendengarkan musik pasti akan kalah Al-Quran, karena Al-Quran nggak bisa dimaju. Ya, oke. Itu yang pertama. Imam Asy-Syafi'i ini belajar ke Imam Malik, apal kitab Muwatta' sampai terhirang-hirang. Imam Malik tidak pernah punya murid seperti Imam Syafi'i. Dipanggil Imam Syafi'i, ya Syafi'i, ini qad inni ara anna Allah qad alqa fi qalbika nura. Wahai Syafi'i, aku melihat Allah telah menancapkan cahaya dalam hati. Wala tuksi'u bidzulmatil ma'asi, jangan sesekali engkau padamkan dengan maksiat. Kalau kita pandangan tidak terjaga, ya mesti hafalannya hilang. Apa namanya ini? Pendengarannya enggak dijaga, hilang hafalannya. Lisannya enggak dijaga, hilang hafalannya. Bagaimana cara menguatkan hafalan? Satu, meninggalkan maksiat. Dua, ya, dua adalah mengamalkan. Imam Bukhari hafal ribuan hadis. Ketika ditanya, bagaimana ngapal nonya itu? Bagaimana kok bisa hafal para perawi-perawi hadis ribuan hadis dengan sanadnya? Kok bisa hafal? Bagaimana? Kata mereka, kami membantu hafalan kami dengan mengamalkan. Kata kami diamalkan. Jadi gak lupa diamalkan, kok lupa. Langsung diamal. Ada hadis tentang bab siwak, ya. Laulah anak syukur ala umat ila amar tahum bisiwaki. Kalaulah tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak sholat. Terus dia mengamalkan setiap hendak sholat bersiwak. Sikat gigi dan seterusnya. Sikat gigi itu siwak. Siwak itu bukan benda loh ya. Siwak itu adalah amalia membersihkan gigi. Boleh pakai pasta gigi, boleh pakai kayu arok, kayu siwak itu. Orang sikat gigi sebelum sholat itu sudah dihukumi dia bersiwak. Terus yang nomor tiga, supaya menghafal Al-Quran, supaya kuat hafalannya ya. Satu saja, minta kepada Allah. Minta kepada Allah untuk diberi kekuatan hafalan. Terus syarat menghafal Al-Quran itu gak harus kerja. Perhatikan, syarat menghafal Al-Quran itu gak harus kerja. Jadi Bapak Ibu jangan pernah punya apa namanya, jangan sampai Bapak Ibu punya persepsi bahwa anakku ini kayaknya gak mungkin karena lemah. Gak boleh. Al-Quran, Allah yang memiliki Al-Quran yang berkata, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir, dan aku mudahkan Al-Quran itu untuk diperingati, dihafal, untuk dipelajari. Gak ada syarat orang hafal Quran harus terjadah. Gak ada. Tinggal pintar orang hafal Quran. Anak-anak kita insya Allah bisa. Kalau kita sudah terlanjur gak bisa, insya Allah anak kita. Dan Allah mengulangi ayat yang berbunyi, walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri, berulang kali. Seakan-akan Allah mengatakan bisa. Dan kenyataannya banyak orang Indonesia gak bisa bahasa Arab, tapi hafal Quran. Mana ada kitab yang orang yang membacanya gak ngerti bahasanya kemudian bisa dihafal? Mana ada berulang Quran? Musa Cili, tahu Musa ya? Apa Quran? Dia bisa bahasa Arab? Gak bisa. Belum bisa, belum bisa. Tapi hafal. Dari sampul ke sampul. Padahal gak ngerti bahasanya. Kalau Al-Quran itu bukan ujian, gak mungkin. Paham saya? Nah, seandainya Al-Quran itu bukan ujian, kalau gak mungkin bisa dihafal. Ya, itu menunjukkan karena mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Jadi meninggalkan maksiat, kemudian apa tadi yang kedua? dengan mengamalkannya minta sama Allah agar dimudahkan untuk mengamalkan.